jihad. Dari sisi lain, ada juga umat Islam yang menyalahgunakan nama jihad. Enggak benar, gitu kan? Hanya secara individu, hanya secara itu tidak boleh sebenarnya.